Walala saya ni walala bonani ya Muhammad ya benar. Ya mudallal bil umami Ana murama badali nurun nabi laya kawani. Nurun Nabi layak kawani.